aku tetap seperti adanya. Jangan salahkan jika diriku mengabaikanmu. Sebuah alasan yang sungguh sempurna untuk tinggalkanku. Ketika selamanya pun harus berakhir, akhirilah ini dengan indah. Kau harus relakan setiap kepingan waktu dan kenangan. Ketika pelukanku pun tak lagi bisa menenangkan hatimu yang sedih, aku memilih tuh mengakhiri ini dengan indah. Engkau mencoba menahan isak tangis yang dalam. Sisa ketegaran yang masih kau simpan.